lagi bersama. Terasa jauh kini ku kini dengan dosa. Aku tinggalkan walau tanpa kerelaan yang nyata kau tidak kita yang rasa. kita, kita yang rasa. Sembuh.